Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, setelah pada libur atau pertemuan sebelum bulan Ramadan, kita sudah selesai dari syarah terhadap kitab Nukhbatul Fikar, yakni kitab Nuzhatun Nadhar karya Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Antum kitab ikhtisar ya. Lupa. Setelah selesai dari kitab ikhtisar Ulumil Hadis karya Al-Hafidh Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullahu taala, sebagaimana yang sudah dijadwalkan insyaallah taala, ini merupakan pertemuan perdana kita untuk kajian kitab dalam fan Mustalahul Hadis berikutnya, yaitu kitab Dawabit Al-Jarh wa Ta'dil yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Ibn Muhammad Al-Abdil Latif rahimahullahu ta'ala. Naam. Di mana kitab ini adalah kitab yang salah satu kitab yang masyhur di dalam disiplin ilmu ini, terkhusus di kalangan muasirin tentunya. Dan saya juga sendiri mempelajari kitab ini dulu di Ma'had. Sekilas tentang biografi penulis rahimahullahu taala, disebutkan di situ terjemahan al-muallif, nama lengkap beliau Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Abdul Latif Ibn Abdullah Alu Abdul Latif Al-Bahili Abu Ismail. Beliau rahimahullahu taala lahir pada tahun 1374 Hijriah di kota Syu'ara di Riyadh rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian beliau lulus dari Jamiah Islamiyah pada tahun 1395, ambil S1, 1300, afwan, mana tadi? Ya, 1381 beliau masuk ya, beliau mulai masuk di Jamiah Islamiyah pada tahun 1381. Alah, ini mengajarnya. Magister. Tahun 1395 Hijriah. 6. Di Jami'ah Muhammad Ibn Saud Al-Islamiyah. 6. Kemudian S2 beliau pada tahun 1399 Hijriah dan gelar doktoral pada tahun 1405 Hijriah. Beliau rahimahullahu taala berguru pada sejumlah ulama, disebutkan di antaranya Syekh Shalih Ibn Abdillah Al-Fauzan, kemudian Syekh Shalih Al-Ali An-Nasir, kemudian Shalih Al-Mansur, Syekh Fahad Al-Humayyin, kemudian ada Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barraq rahimahumullahu taala. 6. Dan di antara karya tulis beliau selain kitab ini, selain kitab Dawabit Al-Jarhi wa Ta'dil, juga ada kitab Bughyat Ar-Raghib Al-Mutamanni fi Khatm An-Nasa'i bi Riwayat Ibn Sunni. 6. Kemudian juga ada ini risalah asalnya berdiri sendiri, Israil bin Yunus bin Abi Saq As-Sabi'i Al-Hamdani. Kelihatannya ini yang kemudian ditambahkan di akhir di sini ya, dicetak bersamaan dengan kitab ini, Dawabit Al-Jarhi wa Ta'dil. Nah. Kemudian beliau rahimahullahu taala wafat pada bulan Dzulhijjah tahun 1421 Hijriyah. 6. Pada usia 47 tahun rahimahullahu taala. Tapi ini sekilas berkenaan dengan penulis rahimahullahu taala. Dan untuk maudhu tema dari kitab ini diterangkan oleh musannif rahimahullahu taala di muqaddimah Tawatil Ula. Ini di nuskho yang saya pakai cuma disebutkan ini ya, muqaddimah Tawatil Ula. Padahal ini sudah Tawatul Sadisah. 6. Disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, kita bacakan secara cepat saja, tidak perlu diterjemahkan. Muqaddimah Tawatil Ula, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. فقد أسند إلي تدريس مادة الجرح والتعديل في كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية منذ عام 1440 بعد هجرة النبوية فألفيت الحاجة ماسة إلى تأليف كتاب منهجي يحوي أهم قواعد الجرح والتعديل ويلم شتاتها من الكتب المصنفة في مصطلح الحديث والجرح والتعديل وعلل الحديث بأسلوب يلائم مستوى الطالب الجامعي ويلفت نظره إلى ضوابطهما المتعددة. Nah, ini asal sebab penulisan kitab ini, bahwa beliau rahimahullahu taala mengajar dalam jarh wa ta'dil di Jami'ah Islamiyah pada tahun 1404 Hijriah. Kemudian beliau pun berpikir untuk membuat satu kitab manhaji khusus berkenaan dengan jarhi wa ta'dil. Wa ra'aitu al-iktifa'a bima katabahu fadilatul doktor Akram Ziya al-Umari rahimahullah min dirasatin wafiyah hawla al-isnad wa zuhuri ilmi al-rijal wa nash'atu ilmi al-jarhi wa ta'dil fi kitabihi buhus fi tarikhi sunnatil musyarrafah. Fawajjahtu al-inayata ila al-qawaidi wa dawabitiha mustafidan min as'ilati tullabi wa munaqashatihim khilala tilka sanawat fi tajdidi siyaghatiha wal idafati ilaiha wa ma'rifatu aw wa ma'rifati aisari subuli ila husni ardiha. Nah, kemudian beliau melihat dua bahasan penting dari kitab Buhus fi Tarikhis Sunnatil Musyarrafah karya Syekh Akram Dhiya al-Umari. Di dalamnya ada dua bab berkenaan dengan sanad dan kemunculan ilmu rijal, yakni ilmu jarhi wa ta'dil, serta ilmu rijal, yakni ilmu tentang perawi secara khusus, dan bagaimana berkembangnya, ya, tahap-tahap perkembangan ilmu jarhi wa ta'dil. Dan beliau menganggap dua bab ini sudah cukup mewakili apa yang beliau inginkan, maka beliau pun mengarah kepada masalah yang lebih spesifik, yaitu berkenaan dengan qawaid dan dawabit al-jarhi wa ta'dil. Nah, maka beliau tidak lagi menulis ataupun membuat kitab, menulis kitab dalam masalah definisi jarh wa ta'dil, bagaimana perkembangannya dan seterusnya, siapa-siapa ulama yang berbicara tentang masalah ini, ya, dan hal-hal lain mendasar yang berkenaan dengan jarh wa ta'dil, melainkan beliau langsung mengarah kepada qawaid dan dhawabit al-jarh wa ta'dil. Adapun masalah yang lain beliau cukupkan dengan dua bab yang terdapat dalam kitab Syekh Akram Dhiya tadi. Nah, dan ini tentunya di antara pertimbangan yang baik dalam menulis, bahwa seorang kalau dia punya niat untuk menulis sesuatu kitab ataupun suatu permasalahan, maka ada baiknya kalau dia melihat dulu kepada karya tulis ulama yang lain. Kalau sudah ada yang menulis dan itu dirasa sudah cukup, maka tidak perlu lagi dia menulis. Ya, mencukupkan dengan apa yang telah berlalu. Nah, namun di sini beliau mengarah kepada pembahasan khusus berkenaan dengan dhawabit jarhi wa ta'dil yang kelihatannya tidak dibahas secara spesifik oleh Syekh Akram Dhiya di kitabnya, karena itu beliau fokuskan di masalah ini. Nah, dan di antara referensi beliau dalam menulis dhawabit dan qawaid jarhi wa ta'dil ini juga adalah dari karya atau dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa yang beliau ajar, munakasyah mereka selama bertahun-tahun beliau mengajar, sehingga beliau masukkan itu ke dalam materi. 6. Dan dari soal jawab dengan mereka beliau juga apa mendapatkan cara yang paling mudah untuk menjelaskan kawaid dan dawabit ini kepada para pembaca. Famajtama ala dayya ma yuhaqqiqu syai'an min al-ghardh al-manshud azamtu ala ikhrajihi fi kitabin yashulu tadawuluhu wa badali an al-wafa'a bidzalika al-ghardh yaqtadi taqsimihi ila taqsimahu ila thalathati abwab. Kemudian setelah terkumpul semua yang saya punya, yakni berupa materi ya, materi mentahnya sudah terkumpul semuanya, maka saya pun bertekad untuk menjadikannya sebuah buku. Nah, yang sehingga mudah untuk di apa dibaca oleh semua orang. Nah, dan beliau rahimahullahu taala membagi kitab ini dalam 3 bab. Ini maudhu ataupun masail ya, masail dalam kitab ini. Al-babul awwal haqiqatul jarhi wat ta'dil wa dawabitu ta'arudhihima. Ya, definisi jarh wa ta'dil dan beberapa dawabit yang perlu diperhatikan ketika terjadi ta'arud antara al-jarhi wa ta'dil. Wa fihi faslan, al-faslul awwal haqiqatul jarhi wa ta'dil, al-faslul thani ta'arudul jarhi al-jarhi wa ta'dil. Al-babu thani wujuhu ta'ni fir rawi. Beberapa bentuk kritikan pada perawi, fihi arba'atu fusul. Al-faslul awwal ma yata'allaku bijahalatir rawi. Kritikan yang berkenaan dengan majhulnya seorang perawi. Al-faslu tsani ma yakhtassu bil adalah. Kritikan yang mengarah pada agama seorang perawi. Al-faslu tsalis ma yakhtassu bil dhabt. Yang mengarah kepada hafalannya. Wal-faslu rabi ma la yata'allaku bil adalah wala bil dhabti ghaliban. Kritikan yang kebanyakan bentuknya tidak berkenaan dengan adalah dan juga tidak berkenaan dengan dhabt. Nah, al-babu salis min ibaratil jarhi wa ta'dil. Ini di antara bab yang terpenting dalam kitab ini, yaitu ungkapan-ungkapan para ulama ya dalam menjarah ataupun menta'dil. Wa fihi faslan, al-faslul awal ma'ani ba'di ibaratil jarhi wa ta'dil. Al-faslul thani maratibul alfadil jarhi wa ta'dil. Fasal yang pertama berkenaan dengan makna dari ungkapan para ulama, ibarat para ulama dalam menjarhi dan menta'dil, baik makna umum maupun makna khusus. Dan yang ketiga, yang faslus tsani adalah maratibnya, tingkatan-tingkatan jarhi wa ta'dil dengan urutan yang akan beliau sebutkan nanti. Nah, fa'amulu an yuhaqqiqa hadzal kitaba lit-talibi al-mutakhassisi fi ilmi al-hadits asasan salihan lil bina wa li ghairi al-mutakhassisi fi hadzal ilmi min tullabil ulumi asy-syar'iyyati ittila'an yujalli lahu usul hadzal ilm. Maka saya berharap bisa mewujudkan kitab ini sebagai apa landasan yang bagus untuk membentuk malakah ya, malakah dalam jarhi wa ta'dil bagi al-mutakhassis, bagi mereka yang mau terjun takhasus dalam jarhi wa ta'dil ini, dan juga bisa sebagai ittila'an, sumber informasi bagi ghairil mutakhassisin, bagi yang tidak mau takhasus di ilmu ini dari ilmu-ilmu syariat yang lain, yakni ini bisa menjadi tambahan informasi bagi dia yang bisa menjelaskan mengenai usul ataupun dasar-dasar yang penting dalam ilmu jarhi wa ta'dil. Nam wa qaddimu syukral jazil lima hadaitul usula kita usulal kitabi bi muraja'atihim wa tawjihatihim wa humul ikhwatul kiram Dr. Hafidz Ibn Muhammad Al-Hakami, Dr. Salih bin Hamid Ar-Rifai, Dr. Abdurrahman bin Salih Al-Abad Alu Abdul Latif, dan Dr. Muhammad bin Matar Az-Zahrani rahimahumullahu ta'ala. Wa umli an ahdha bi tawjihatil afadil fi ma yadhharu lahum fihi min al-akhta' aw naqsin aw khalal wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Nah, ini mukaddimah dari beliau rahimahullah yang menggambarkan kepada kita mengenai sababut ta'lif, sebab penulisan kitab ini, dan masail yang terdapat dalam kitab ini yang beliau bagi menjadi 3 bab secara global. 6. Kita masuk di bab yang pertama. Qala rahimahullahu ta'ala al-babul awwal haqiqatul jarhi wa ta'dili wa dawabitu ta'arudihima wa fihi faslan al-faslul awwal haqiqatul jarhi wa ta'dil al-faslul thani ta'arudul jarhi wa ta'dil. Sebelumnya tentunya ini bab berkenaan dengan jarhi wa ta'dil. Mengenai hakikat jarhi wa ta'dil ini sudah kita bahas juga di Nuzhatun Nadhar, dan juga sudah dibahas di Ikhtisar Ulumil Hadis ya, dasar-dasar atau definisi awal untuk al-jarhi wa ta'dil, dan juga di situ disebutkan beberapa kawaid, ya, kawaid dasar, bahkan di Nuzhatun Nazar disebutkan, ya, beberapa kawaid dasar ketika terjadi ta'arud, ketika terjadi ta'arud antara al-jarhi wa ta'dil. Dan juga di awal-awal pembahasan mustalahul hadis sudah disinggung berkenaan dengan al-adalah dan dhabat, berkenaan dengan al-adalah dan ad-dhabat. Nah, dan tentunya sebelum kita masuk, ma'ruf ladaikum bahwasanya ilmu al-jarhi wa ta'dil ini adalah ilmu yang berkenaan dengan adalah salah satu cabang, ya, bisa dikatakan sebagai salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu rijal, ilmu yang berkenaan dengan ahwalur ruwat, ilmu yang berkenaan dengan ahwal ar-ruwat. Dan ini sudah cukup menunjukkan pentingnya, pentingnya ilmu al-jarhi wa ta'dil ini. Dikarenakan kita ketahui bahwa sebab, ya, terpenting yang menjadi tolak ukur apakah hadis tersebut makbulah, makbul atau mardud adalah dari kondisi para perawinya, dari para rijal hadis tersebut, ya, dari para rijal hadis tersebut. Karena itulah para sebagian ahlul ilm mengatakan bahwa ilmu rijal nisfu ilmul hadis, nisfu ilmil hadis, bahwa pengetahuan terhadap para perawi ini merupakan setengah dari ilmu hadis. Ilmu rijal nisfu ilmil hadis. Nah, di antara ilmu rijal, dan ini bisa dikatakan sebagai ilmu rijal yang terpenting, adalah berkenaan dengan al-jarhi wa ta'dil. Karena diterima tidaknya seorang perawi, ya, atau diterima tidaknya suatu hadis, tergantung dari keadaan para perawinya. Tergantung dari keadaan para perawinya. Dan sebagaimana yang ma'ruf dalam ta'rif hadis as-sahih, bahwa ada dua hal yang dipersyaratkan pada ar-rawi, yaitu al-adalah wa-dhabat. Al-adalah dan al-dhabat. Dan inilah yang dibahas dalam al-jarhi wa ta'dil. Al-jarhi wa ta'dil, yakni mengkritisi adalah dan dhabat perawi, atau ta'dil, yakni merekomendasikan adalah dan dhabat seorang perawi. Maka hukum terhadap hadis itu dibangun di atas hukum terhadap perawi. Dan ini menunjukkan kepada kita ahamiyah, ya, pentingnya memahami ilmu atau mengetahui ilmu al-jarhi wa ta'dil ini. Ya, pentingnya memahami ilmu jarh wa ta'dil, karena dari sinilah dibangun hukum terhadap al-ahadis. Ya, karena itulah para ulama rahimahumullahu ta'ala, ya, sedini mungkin sejak, ya, apa, banyaknya mulai munculnya rawi-rawi kadzab, ya, mulai munculnya rawi-rawi kadzab dalam Islam, kemudian ada juga orang-orang yang tidak ahli yang terjun ke situ dari kalangan rawi-rawi yang dhaif hafalannya walaupun baik dalam ibadahnya, ataukah ada rawi-rawi yang memang orangnya fasik, ya, mubtadi'ah dan seterusnya, muncul atau terjun di dalam ilmu hadis ini, dalam periwayatan hadis ini orang-orang yang, ya, tidak berkompeten, maka sejak saat itulah para ulama, ya, rahimahumullahu ta'ala, mulai mengkhususkan, ya, mulai menambahkan pembahasan tersendiri berkenaan dengan mengomentari para perawi hadis. Kalau di awal-awal di zaman-zaman dahulu misalnya, mereka fokus dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sejak munculnya orang-orang yang seperti ini, maka mereka kemudian menambahkan, ya, dalam obrolan mereka, ya, dalam majelis mereka, kritikan ataupun rekomendasi terhadap perawi. Dan ini semuanya merupakan bagian dari bentuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana akan diterangkan nanti oleh penulis rahimahullahu taala, bahwa al-kalam berkenaan dengan al-jarhi wa ta'dil ini bukan termasuk ghibah dalam agama. Walaupun berbicara tentang kehormatan seseorang, tapi ini bukan bagian dari ghibah sebagaimana yang akan disebutkan nanti oleh penulis rahimahullahu taala. Nah, saya kira ini saja sebagai pengantar, ya, dan sekali lagi sudah berlalu gambaran global berkenaan dengan al-jarhi wa ta'dil di kitab-kitab terdahulu. Nah, qala rahimahullahu taala al-faslul awwal haqiqatul jarhi wa ta'dil. Apa definisi al-jarhi wa ta'dil? Ta'riful jarhi. Al-jarhu fil lughah, al-jarhu bil fathhi, yakni bi fathil jim. Bi fathil jim al-jarhu maknanya at-ta'thiru fil jismi bis silah. Luka pada tubuh dengan menggunakan benda tajam. dengan menggunakan benda tajam. Jadi ada bekasnya. 6. Apakah dengan menggunakan pedang atau yang lain? Wal jurhu bidom, dengan didom majimnya. Wal jurhu ismun lil jurh. Ya. Ismun, nama untuk luka itu, goresan itu. Ini al jurh. 6. Qala ba'du fuqaha'il lughah, al-jurhu bidhommi yakunu fil abdani bil hadidi wa nahwihi, wal jarhu bil fathi yakunu bil lisani fil ma'ani wal a'radi wa nahwiha. Sebagian fuqaha'ul lughah ya mengatakan bahwasanya al-jurhu dengan didhomma huruf jimnya ini luka yang bersifat hissi, yakni luka pada badan dengan menggunakan besi, ya benda tajam ataupun benda tumpul. Intinya, kata sebagian fuqaha ulugoh, kalau jimnya di dhamma, maka dia bermakna luka yang hissi, bersifat fisik. Wal jarhu bil fathi, sementara kalau di fatha, al jarh, itu lukanya maknawi, tidak kelihatan. Ya, yakunu bil lisani fil ma'ani wal a'rad wa nahwiha. Al-jarh itu adalah luka yang disebabkan oleh lidah fil ma'ani wal a'rad, pada kehormatan seseorang. 6. Dan kalau kita melihat apa makna yang disebutkan oleh fuqaha'il lughah, maka ini sesuai dengan apa penamaan ilmu ini, al-jarhi wa ta'dil, di fathah jimnya. Al-jarh yakni luka yang bersifat maknawi, kritik yang berupa kritikan, yang berupa apa namanya serangan verbal ya, berupa lisan ya, yang mengarah kepada kehormatan seseorang ya, yang mengarah kepada kehormatan seseorang. Dan bila syak tentunya ketika ada seorang perawi dikatakan kadzab, itu tentunya berkenaan dengan kehormatannya ya, berkenaan dengan nama baiknya. Ketika ada seorang dikatakan fulan utrukuhu, tinggalkan dia, dia dhaiful hadis, ini tentunya langsung mengarah ke sikis, mengarah ke sikisnya. Ini kritikan pada maknawi yang pada a'radnya ya, kritikan pada a'radnya. 6. Maka makna al-jarhi wa ta'dil ini, al-jarh di fathah jim sejalan dengan apa yang disebutkan oleh fuqaha'ul lughah di sini. 6. Qala rahimahullahu ta'ala al-jarhu fil istilah. Sebelumnya definisi yang disebutkan oleh sebagian fuqaha'ul lughah disebutkan ta'liq di bawah, dikomentari oleh Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala dalam Tajul Urus. Hadza huwa al-mutadawil bainahum wa in kana fi asli al-lughah bima'nan wahid. Ini yakni makna yang disebutkan oleh fuqaha'ul lughah, perbedaan antara al-jurhu dengan al-jarhu, inilah makna yang masyhur di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah para ulama. Walaupun ya maknanya secara bahasa, makna keduanya al-jurhu dan al-jarhu secara bahasa sama, namun apa namanya dari kasratul istimal, dari kebanyakan penggunaan para ulama, mereka membedakan. Mereka apa? Membedakan. Dan ini yang seperti ini apa banyak contohnya ya, bahwa aslul lughah itu sama saja, aslul lughah sama, namun ada perbedaan dari sisi kasratul istimal. Ketika dari sisi penggunaan ada perbedaan makna. Ya, ada perbedaan makna. Sama seperti misalnya hadis syadz dengan gharib. Hadis al-fardu dengan al-gharib. Secara bahasa ini tidak terlalu berbeda, namun dari sisi penggunaan istimal mereka membedakan. Mereka apa? Membedakan. Taib, sekarang al-jarhu fil istilah. Wasfur rawi, definisi al-jarh secara istilahan. Qala wasfur rawi fi adalatihi wa dhabtihi bima yaqtadhi talyina riwayatihi au tad'ifiha au raddaha. 6. Sekali lagi, para ulama rahimahumullahu ta'ala dalam berbagai disiplin ilmu, ketika menyebutkan suatu definisi secara istilah, mereka dahulukan dengan menyebutkan definisinya secara lughah. Ya. Apa manfaatnya? Ini sudah pernah kita singgung beberapa kali. Apa manfaatnya para ulama mustalahul hadis menyebutkan definisi jarh secara lughatan? Kenapa enggak langsung istilah saja? Di pembahasan fikih menyebutkan istilah, mereka sebutkan dulu definisi secara lugah baru istilah. Mengapa para ulama dalam berbagai disiplin ilmu tetap menyebutkan definisi suatu istilah secara lughatan sebelum menyebutkan secara istilah? padahal yang mereka gunakan dalam ilmu mereka yakni secara istilah. Ya. Jawabannya tentunya bisa dikatakan dari dua sisi. Sisi yang pertama, ini menunjukkan bahwasanya para ulama mengambil istilah, ya, mengambil istilah itu tidak ngasal ngambil. Melainkan mereka mengambil istilah tersebut, ya, mereka mengambil istilah tersebut dari sisi bahasa juga. Dari sisi bahasa. Jadi ada korelasi, ya, ada korelasi yang kuat antara makna lugawi dengan makna istilah. Yakni kenapa istilah ini atau kata ini digunakan untuk makna ini? Dikarenakan secara bahasa dia bermakna itu. Ya. Jadi bukan sekedar asal memilih istilah. Ya, bukan sekedar asal memilih istilah. Nah, alasan yang kedua adalah kalau seorang sudah mengetahui maknanya secara lugatan, maka itu bisa sangat membantu dia untuk memahami maknanya secara istilah. Suatu kata kalau sudah difahami maknanya secara lugatan, maka itu akan sangat membantu seorang untuk memahami maknanya secara istilahan. Nah, karena itulah diantara hal yang penting bagi seorang thalibul ilm adalah melihat, mencari korelasi hubungan antara makna lugawi dengan makna istilahi dari suatu kata. Nah, kita lihat di sini secara istilahan, al-jarhu adalah wasfur rawi, menyifati perawi, fi adalatihi wa dhabtihi, pada adalah dan dhabtnya. Ya, tertuju kepada dua. Jadi sifatnya ini, ya, atau al-jarh ini mengarah kepada salah satunya atau kepada kedua-duanya. Imma kepada adalahnya saja, atau kepada dhabtnya saja, atau kepada keduanya. Nah, yang mana wasfu ini, pensifatan ini, mengharuskan, ya, yaktadi, mengharuskan. Kalau dia disebutkan, maka mengharuskan, ya, apa, sifat ini mengharuskan talin riwayatihi. Ya, menyebabkan riwayat dia itu dihukumi layin, dihukumi lemah. Au tadhaifiha, atau dihukumi dhaif. Ya, ma'ruf ya, bahwa kalimat lin itu lebih ringan dibandingkan dhaif. Ya, ketika dikatakan fulan dhaif, ya, itu lebih berat dibandingkan fulan layyinul hadis. Karena layyin, sifat lin itu lebih ringan dibandingkan dhaif. Nah, di sini ibarat beliau daqiq ya, detail. Beliau mengatakan talyini riwayatihi au tadhifiha au raddaha, atau ditolak sama sekali. Ya, atau ditolak sama sekali. Nah, ini al-jarhu secara istilahan. Yani al-jarh adalah seorang mensifati seorang perawi. Mensifati seorang perawi baik pada adalah maupun pada dhabatnya atau pada keduanya, di mana pensifatan ini mengharuskan orang itu, rawi itu dinyatakan lemah riwayatnya, atau dia dhaifkan, atau ditolak. Itu al-jarhu secara istilahan. Dan ini tentunya jelas berhubungan dengan makna al-jarhu secara lugatan. Di mana mana sesuai dengan makna yang disebutkan oleh fuqaha'ul lughah di sini, bahwa ketika seorang perawi disifati bahwa dia ini fulan layyinul hadis, fulan dhaif, atau bahkan fulan kadzdzab, itu jelas merupakan al-jarh bil lisan fil a'rab. Itu merupakan serangan, ya, dalam tanda kutip serangan, dengan menggunakan lisan pada kehormatannya dia. Yani karena dengan sifat ini orang-orang meninggalkan mengambil hadis darinya, ataukah berjaga-jaga ketika mengambil hadis darinya, ataukah mempertimbangkan setiap hadis yang diambil dari orang tersebut. Yang mana tanpa pensifatan ini orang akan mengambil darinya tanpa ada was-was. Maka ini tentu saja akan berpengaruh pada diri rawi tersebut. Ya, berpengaruh pada diri rawi tersebut berupa arafnya, berupa kehormatannya. Karena beda tentunya ketika kita berjalan-jalan di ketika seorang berbaur dengan para penuntut ilmu yang lain, kemudian dikatakan di depan orang bahwa si fulan dhaif, itu tentunya memberikan pengaruh. Maka ini jarah pada a'rab yang bersifat maknawi. Nah, ini hubungan antara makna lugatan dengan makna istilahan. Kemudian beliau menjelaskan mensyarah definisinya. Kata beliau rahimahullahu taala, fal mausufu bima yaqtadi talyin riwayatihi. Di sini beliau menyebutkan tiga tadi kan, talyin, kemudian tadhif dan arad. Ya, talyin, tadhif dan arad. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, fal mausufu bima yaqtadi talyin riwayatihi huwa as-saduqu sayyul hifdhi. Yang dimaksud, ya, yang dimaksud dengan apa? Al-mausuf, yakni rawi, rawi yang disifati bahwa riwayatnya itu layyin, ya, dia adalah rawi-rawi yang dinamakan ataupun dijarah oleh para ulama dengan lafaz, dengan ibarat soduk sayyul hifdhi. Ya, soduk sayyul hifdhi. Ini dua ibarat yang zahirnya soduk itu adalah ta'dil, sementara sayyul hifdhi itu adalah al-jarhi. Dan ma'ruf mananya, ya, sebagaimana akan diterangkan nanti, bahwa makna soduk sayyul hifdhi, yakni sodukun fi dinihi, sodukun fi adalatihi, agamanya baik ini orang, orang ini ma'ruf, soduk, tapi dobatnya sayyul hifdhi, ya, lemah hafalannya. Di mana rawi yang seperti ini, tataqawwa riwayatuhu biwujudi qarinatin murajjihah lijanibi dhabtihi li haditsin muayyan. Yang mana rawi ketika disifati dia dengan soduk sayyul hifdhi, maka riwayatnya bisa menguat kalau ada qarinah murajjihah yang bisa menguatkan sisi kekuatan dhabtnya pada hadis tertentu, yakni ketika ada mutaba'ah ataukah ada syahid dari hadis yang lain, ada mutaba'ah dari jalan yang lain, ya, dan seterusnya sebagaimana yang ma'ruf. Kemudian wal mausufu bima yaqtadi tadhif riwayatihi la yakhlu tadhifahu min salasati halat. Ini perhatikan, beliau bedakan antara talyin, tadhif dan arad. Nah, beliau sudah sebutkan talyin. Talyin ini adalah jarah yang ringan, jarah yang paling ringan. Dikatakan fulan layyinul hadis atau dikatakan soduk sayyul hifdh. Ya, bahkan pada sebagian tempat sebagian ulama memandang soduk sayyul hifdhi ini hadisnya bisa dihasankan pada hadis tertentu, menunjukkan ini jarah, walaupun dia jarah tapi jarah yang paling ringan. Ya, sama seperti ketika dikatakan fulan masalan dikatakan fulan salih atau fulan syekhun, ini ala khilafin dalam maknanya, ya, tapi ini termasuk lafaz-lafaz yang digunakan oleh para ulama untuk menyatakan bahwa rawi ini dhaif tapi ringan, ya, hampir dekat ke derajat soduk atau hasan. Sementara rawi yang disifati dengan tadhaif itu tidak lepas dari tiga keadaan, salas min salati halat. Ya, ini penting diketahui bahwa ketika seorang dikatakan oleh seorang alim si fulan dhaif, maka perlu diperhatikan hukum dhaifnya ini. Ya, ini hal yang harus diperhatikan. Ya, ini hal yang harus diperhatikan. Ketika seorang perawi disebutkan dalam buku-buku jarhi wa ta'dil, dikatakan fulan dhaif, fulan apa? Fulan dhaif. Maka perhatikan, ini adalah hukum umum terhadap riwayat orang tersebut, bukan hukum hadis per hadis. Bukan hukum hadis per hadis. Ketika dikatakan misalnya Abdullah, ya, atau Muhammad bin Amr bin Alqamah misalan dikatakan dhaif, maka maksud dhaif di sini yakni hukum umum terhadap hadis-hadisnya, bukan hukum untuk setiap hadis per hadisnya. Ya, dikatakan misalnya Abdullah bin Lahiyah dhaif, maka maksudnya adalah yakni ini hukum dhaif ini hukum umum untuk riwayat-riwayatnya, bukan hukum riwayat per riwayat. Ya, ini harus diperhatikan. Hukum terhadap perawi dan hukum terhadap riwayat. Ini hal yang harus diperhatikan. Jelas ya? Jadi tidak serta-merta ketika seorang perawi dikatakan dhaif, berarti hukum dhaif ini tertuju kepada semua riwayat-riwayatnya. Enggak. Ini tertuju kepada dia sebagai suatu individu, sebagai seorang rawi, ya, sebagai suatu seorang rawi yang dhabatnya itu lemah, yang dhabatnya itu ada kritikan, dikatakan fulan dhaif. Ini mengarah kepada orangnya, kepada perawinya. Namun tidak benar kalau kemudian hukum dhaif ini diarahkan kepada satu persatu setiap riwayat-riwayatnya. Enggak. Ya, karena itulah ada namanya tadhaif yang bersifat mutlak dan ada yang bersifat muqayyad serta ada yang bersifat nisbi. Ini yang akan diterangkan di sini. bahwa tadhif para ulama itu perlu untuk diperhatikan, ya. Tidak bisa langsung asal diterapkan secara umum. Kata beliau, ketika seorang perawi dihukumi dhaif, maka perlu diperhatikan bahwa sifat tadhif seorang alim kepada seorang perawi ini ada tiga tingkatan. Al-ula ayyakuna tadhifan mutlaqa. Yang pertama adalah pendhaifan secara mutlak. Ya, pendhaifan secara mutlak. Ya. Fa hadza la tuqbalu ma'ahu riwayatul rawi 'inda tafarrudihi biha. Rawi yang seperti ini, ya. Yani ketika seorang rawi didhaifkan dan makna dhaif di situ adalah pendhaifan secara mutlak, maka tidak bisa diterima riwayatnya ketika dia sendirian. Walakin tataqawwa bil mutaba'ati min mislihi fatartaqi ila hasanin li ghairihi. Namun dia bisa riwayatnya bisa menguat kalau ada mutabah dari yang semisal dengannya sehingga bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Ini tadhif mutlak. Dan ini yang kita katakan tadi, ketika seorang perawi dikatakan fulan dhaif dan tadhifnya adalah tadhif mutlak, ya, yakni ini fulan dhaif tidak diterima riwayatnya ketika bersendirian. Ya. Ini menunjukkan apa? Ini ketika dikatakan si fulan dhaif itu mengarah kepada si perawi. Mengarah kepada si perawinya dan mengarah kepada keumuman riwayat-riwayatnya. Adapun pada riwayatnya satu persatunya belum tentu ditolak semuanya. Makanya disebutkan di sini, dia memang asalnya adalah rawi yang dhaif ditolak, tapi ketika ada qarinah, ya, dan qarina di sini tidak sebatas mutaba, syahid dan semacamnya. Qarain dalam menguatkan riwayat perawi itu banyak. Ya. Bisa jadi dia rawi yang dhaif misalnya, tapi ada qarina yang lain yang membuat riwayat dia, ya, riwayat dia yang satu itu diterima walaupun dia asalnya adalah maqbul. 6. Kemudian yang kedua, as-saniyah, afwan, walaupun dia asalnya adalah rawi yang dhaif, namun untuk hadis tertentu dia diterima. Baik, as-saniyah ay yakuna tadhifan muqayyadan birriwayati an ba'dhi syuyukhi aw fi ba'dhi al-buldani aw fi ba'dhi al-awqat. Ada juga bentuk tadhif kepada perawi yang muqayyad, yang terikat. Nah, yang seperti ini pendhaifannya tidak bisa diberlakukan secara mutlak, tapi juga dikaitkan sesuai dengan kait yang ada. Misalnya, ada yang muqayyadan birriwayah an ba'dhi syuyukh. Ada seorang perawi, asalnya dia sikoh, asalnya dia soduk, tapi kalau dia meriwayatkan dari si fulan, hadis mereka itu do'if, hadisnya do'if. Ya. Misalnya yang ma'ruf seperti misalnya Simak ibn Harb, ya, dan Ikrimah, Maula ibn Abbas. Ya. Dua-duanya rawi Al-Bukhari, Simak ibn Harb, ya, dan Ikrimah Maula ibn Abbas. Dua-duanya rawi yang sikoh, tidak ada masalah. Tapi Simak kalau meriwayatkan dari Ikrimah, riwayatnya kebanyakannya mutoribah. Kebanyakannya riwayatnya apa? Dhaif, guncang. Ittirab riwayatnya. Karena itulah Simak secara tersendiri rawi yang sikor, Ikrimah juga iya, tapi ketika Simak meriwayatkan dari Ikrimah, riwayatnya dhaif. Ini namanya, ini diantara contoh, tadhif yang muqayyad dengan sebagian rawi, sebagian guru. Dan ini contohnya banyak juga yang seperti ini. Nah, kalau seperti ini, ya, maka tentunya pendhaifannya hanya dibatasi pada guru itu saja. Adapun pada guru yang lain tidak boleh didhaifkan. Au fi ba'dil buldan, atau ada rawi yang asalnya sikoh, tapi kalau dia meriwayatkan, ya, di kota ini, maka dia dhaif. Riwayatnya semuanya apa? Mungkar. Misalnya yang masyhur seperti Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid rahimahullahu ta'ala disebutkan bahwa riwayat dia di Basrah itu bermasalah semuanya. Karena itulah Ma'mar bin Rashid imam, ya, ma'ruf beliau rahimahullahu ta'ala imamnya di kota Yaman, ya. Namun ketika beliau meriwayatkan di Basrah, atau ada rawi orang-orang Basrah yang meriwayatkan dari beliau, semua hadis-hadis beliau yang beliau sampaikan di kota Basrah itu semuanya bermasalah. Maka tadhif kepada Ma'mar bin Rashid ini hanya sebatas pada di tempat itu, semua hadis-hadis yang beliau riwayatkan di Basrah. Adapun ketika beliau menyampaikan hadis di Yaman, ini tidak terganggu sama sekali. Tidak terganggu sama sekali. Maka tadhif yang muqayyad juga ditakid dengan apa? Dengan tempatnya. Au fi ba'dil awqat, atau ada juga rawi-rawi yang didhaifkan, tapi pada keadaan, pada waktu tertentu. Ini misalnya adalah rawi-rawi yang mukhtalit, ya, rawi-rawi yang mukhtalit atau apa taghayyara fi akhirih, fi akhir umri. Rawi-rawi yang bercampur hafalannya di akhir umurnya. Ini juga terkadang seorang perawi, apa seorang perawi didhaifkan, ya, dikarenakan dia mukhtalit. Maka yang seperti ini tadhifnya hanya mengarah kepada hadis-hadis yang dia sampaikan setelah ikhtilat. Adapun hadis-hadis yang dia sampaikan sebelum ikhtilat, maka ini tidak terpengaruh. Ya. Maka ini bentuk tadhif yang muqayyad. Imma muqayyad dengan ba'di syuyukh, atau muqayyad fi ba'dil buldan, atau muqayyad fi ba'di, ya, fi ba'dil awqad. Nah. Misalnya yang dan ini banyak ya, beberapa beberapa rawi yang sudah kita sebutkan sebagai contohnya akan disebutkan nanti insyaallah taala juga. As-salisa, bentuk tadhif yang ketiga, ayyakuna tadhifan nisbiyan, tadhifnya bersifat nisbi, yakni ini orang asalnya thiqah, asalnya soduk, asalnya hasan, tapi ketika dibandingkan dengan rawi yang lebih, yang jauh lebih kuat dibandingkan dirinya, dia kayak jadi orang doif, kayak doif gitu ya. Terkadang ada seorang thiqah, ada seorang soduk, dikatakan oleh para ulama dia doif ketika apa? Nisbi, ketika dia dibandingkan dengan ulama yang lebih thiqah dibandingkan dirinya. Ya. Kata beliau, kapan tadhif nisbi ini terjadi? Wahwal waqi'u indal mufadalati baina rawiyaini fa aksar. Dan ini tadhif nisbi ini biasanya terjadi ketika dua atau lebih perawi diperbandingkan, dibandingkan. Fahada, misalnya si fulan soduk. Ya, misalnya dikatakan kepada Yahya bin Ma'in misalnya, bagaimana keadaannya, bagaimana hal si fulan? Ya. Ibnu Ma'in misalnya mengatakan fulan thiqah. Ya. Kemudian dikatakan ayyuhuma tuhib, yang mana kamu lebih suka? Si fulan yang tadi yang kamu bilang thiqah atau si fulan yang ini nih yang jauh lebih thiqah dibandingkan dia? Maka kata Ibnu Ma'in, amma fulan yang satu dia thiqah, wa amma fulan yang tadi huwa dhaif. Dia apa? Dhaif. Yani dhaif kalau dibandingkan dengan yang di atas tadi. Adapun fi nafsihi dia thiqah sebagaimana yang sudah disebutkan di awal. Nah, maka ini biasanya terjadi ketika dibandingkannya beberapa perawi. Maka hati-hati ketika mendapatkan tadhif dari para ulama, ya, terkhusus pada buku-buku yang sifatnya wasaid, bukan buku-buku jarh wa ta'dil yang sifatnya al-masadir asli, ya. Ini terkadang butuh dilihat sebagaimana kita akan terangkan nanti manfaat manfaat mengetahui tiga jenis tadhif ini. Kata beliau, fa hadza la yalzamu minhu thubutud dha'fil mutlaq fi rawi bal yakhtalifu al-hukmu alayhi bihasabi qarinatil hali fi tilkal mufadalah. Maka tadhif yang nisbi seperti ini tidak melazimkan rawi itu dhaif, ya, secara mutlak. Namun hukumnya ya tergantung qarinah yang didapati ketika diperbandingkan tersebut. Nah, ini bentuk tadhif perawi dan ada tiga halat. Kemudian yang terakhir, aw raddaha. Kata beliau, ammal mausufu bima yaqtadi radda riwayatahu fa huwa dhaifu jiddan faman dunahu. Adapun jarah yang mengharuskan si perawi itu ditolak riwayatnya, maka ibaratnya biasanya mereka menggunakan dhaifun jiddan atau yang lebih rendah dibandingkan dhaifun jiddan, dikatakan misalnya matruk, dikatakan muttaham bil kadzib atau kadzab, wahin bimarrah dan semacamnya. Maka yang seperti ini la yuqawwi ghairahu wa la yataqawwa bi ghairihi. Dia tidak bisa menguatkan hadis lain dan dia juga tidak bisa dikuatkan dengan hadis yang lain. Taib, Allahu ta'ala a'lam bisawab. Ini selesai berkenaan dengan tiga definisi al-jarh secara istilahan. Jadi jarh secara istilahan adalah pensifatan terhadap seorang perawi yang mana pensifatan ini mengharuskan salah satu dari tiga hal. Pensifatan ini kalau ditujukan kepada seorang perawi maka mengharuskan salah satu dari tiga hal. Yang pertama, imma riwayatnya dihukumi layyin, yakni talyinu riwayatihi. Ini dhaif yang paling ringan, pelemahan yang paling ringan, ataukah tadhifnya, walaupun perlu diperhatikan tadhif ada tiga keadaan, ataukah dirad riwayatnya, ditolak riwayatnya. Nah, dan berkenaan dengan tiga jenis rad ini kita jelaskan saja di sini. Berkenaan dengan tiga jenis tadhif ini, tadhif mutlak, tadhif muqayyad dan tadhif nisbi, Ini menunjukkan atau penjabaran tadhif seperti ini itu hanya biasanya hanya didapatkan dalam buku-buku buku-buku yang menjadi masdar asli dalam buku-buku jarh wa ta'dil. Iya. Adapun buku-buku jarh wa ta'dil yang sifatnya khulasah, sifatnya ringkasan, biasanya kebanyakannya tidak dijabarkan yang seperti ini. Enggak dijabarkan seperti ini. Misalnya kayak takribut tahdzib tahdzibut tahdzibnya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala atau kitab-kitabnya Az-Zahabi rahimahullahu taala. Biasanya tadhif yang seperti ini tidak dijabarkan. Ya, apalagi kalau semacam takribut tahdzib, lebih tidak mungkin lagi dijabarkan. Ya, karena itulah penting bagi seorang untuk ketika dia ingin mengetahui maratib atau mengetahui status jarh wa ta'dil pada seorang, sangat penting bagi dia untuk kembali kepada buku asal. Ya, ini tentunya kalau dia sudah mahir ya, sudah punya kemampuan ya, dengan sudah punya khibrah ya, mengetahui bagaimana amaliyah para ulama, dan itu tentunya dibutuhkan mumarasah dan latihan ya. Tapi intinya di sini bahwa terkadang ini disebutkan oleh sejumlah ulama ya, bahwa terkadang Al-Hafiz Al-Zahabi rahimahullahu taala, demikian pula Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dalam semacam takrib atau bahkan di tahdzib sekalipun, terkadang mereka beliau hanya menyebutkan seorang perawi si fulan dhaif, atau dikatakan dha'afahu Yahya bin Ma'in, atau dikatakan dha'afahu fulan ya, dikatakan seperti itu, sehingga kesannya orang kalau sekedar membaca itu dia akan memahami bahwa tadhif dari Ibnu Ma'in di sini atau tadhif dari Ahmad bin Hanbal ini adalah tadhif mutlak, yakni tadhif kepada orangnya. Tapi ketika kita merujuk kepada tarikh Ibnu Ma'in misalnya, merujuk kepada As'ilat Abi Daud kepada Ahmad bin Hanbal, atau merujuk kepada buku-buku referensi primer Al-Masadir Asliyah dalam buku-buku Jarh wa Ta'dil, ternyata di sana tadhifnya bukan tadhif mutlak, melainkan tadhifnya tadhif nisbi. Ya. Dan ini adalah kesalahan yang manusiawi dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Ya. Nah, maka dengan mengetahui tiga jenis tadhif ini, cara untuk membedakan ya, ketika saya mendapati buku-buku ringkasan jarh wa ta'dil dalam buku-bukunya Al-Hafidz Ibnu Hajar ataupun Az-Zahabi rahimahullah atau para ulama mutaakhirin yang lain yang berijtihad ya, atau yang mengumpulkan kalam para imam terdahulu kemudian berijtihad darinya ya, ketika saya dapati mereka mengatakan si fulan dhaif, dari mana saya bisa menentukan dhaif yang dia katakan di sini tadhif mutlak atau tadhif muqayyad atau tadhif nisbi? Bagaimana caranya saya bedakan? Saya ketahui pastinya caranya adalah merujuk kepada al-masadir al-asliyah. Kalau itu adalah ucapannya Ibnu Ma'in, rujuk kepada tarikhnya Ibnu Ma'in misalnya. Kalau itu adalah ucapannya Al-Bukhari, rujuk kepada tawarikhnya Al-Bukhari. Kalau itu ucapannya Abu Hatim Abu Zurwah, rujuk kepada jarh wa ta'dilnya Ibnu Abi Hatim. Karena di sanalah tempatnya dijabarkan lafaz asli, ibarat yang asli dari jarahnya, yang mana terkadang para ulama mutakhirin mereka hanya meringkas, mengambil intinya bahwa ini sifulan didoifkan oleh sifulan, walaupun ya ternyata tadhifnya itu nisbi atau tadhifnya bahkan muqayyad. Tadhifnya apa? Muqayyad. Nah, walaupun demikian tentunya walaupun ada kekeliruan-kekeliruan seperti ini ya, bukan berarti beliau rahimahullahu taala dengan sengaja tidak menukil itu ya, tentu saja bukan, dikarenakan kalau demikian maka itu dianggap tidak amanah ya. Tentunya kita mengatakan bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar ya tarihi sahu ya, sebagaimana manusia yang lain bisa lupa, bisa keliru dan seterusnya ya, sehingga terkadang di buku aslinya itu adalah tadhif nisbi atau tadhif muqayyad, tapi disebutkan di ringkasannya fulan dhaif, seakan-akan itu tadhif secara mutlak. Ya, maka ini pentingnya seorang untuk merujuk kepada al-masadirul asliyah dari kitab-kitab al-jarhi wa ta'dil. Baik, saya kira cukup dulu sampai sini untuk pertemuan pertama kita. Insyaallah taala nuwasil wadan biidznillah taala. Nas'alullah taala ayu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.